kini ku jauh dari kasihmu. Ku akui segala dosa dan salahku. Ini aku datang padamu. Dan kau angkatku, lupakan dosaku. Kau jadikanku sahabat karibmu. Kau pulihkan aku, menuntun langkahku. Kau jadikanku kekasih yang sangat berharga bagimu. Jadikanku kekasih.